بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Kita sampai pada Far'un ya. Jadi selesai sudah pembahasan gadai dari kitab dari matan Syekh Abi Syuja', kemudian Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala mengurai, menjelaskan beberapa masalah yang belum disebutkan dalam teks Imam Abi Syuja'. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin walau syarratu kaunal marhuni mabi'an lil murtahini 'inda hululid daini فسد عقد الرهن لتأكيده ولا يصح البيع لتعليقه ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا مكانه لأنه بدله ويجعل في يد من كان الأصل في يده والخصم في دعوى التلف الراهن li'annahu al-malik. Sampai situ tuh teks kita. Walau syarrata kauna al-marhuni mabi'an, kalau seandainya syarat mensyaratkan siapa itu al-murtahin ar-rahin ya. Walau syarrata ar-rahinu kauna al-marhuni mabi'an lil-murtahini 'inda hululidaini, kalau seandainya si pegadai mensyaratkan kaunal marhuni keadaan atau barang gadaian tersebut mabian itu disyaratkan untuk jadi barang dagangan lil murtahini bagi orang yang menerima gadai inda hululid daini ketika datang itu inda hulul daini ketika pelunasan hutang fasada aqdur rahni maka akad rahannya batal enggak sah. Jadi tidak disyarat artinya tidak boleh ada pensyaratan bahwa barang ini nanti dijual ketika datang waktu penunaian utang. Tidak boleh ada syarat seperti itu. Kenapa disyaratkan seperti itu? Litakitihi. Ya akhirnya jadi enggak boleh jual itu litakid karena rohannya itu menjadi takid. Apa takid? Karena dikasih waktu. Kenapa dikasih waktu? Jadi disyaratkan di sini saya juga kurang paham nih. Kenapa kemudian takid? Takid itu kan memberikan waktu. Jadi maksudnya rohan itu adalah akad yang mulzim tapi dia mutlak tanpa ada waktunya. Kalau diwaktuin jadi nanti kalau datang masanya langsung dijual. Kalau datang waktu pelunasan utang langsung dijual aja. Itu disyaratkan seperti sejak awal. Maka fasada aqdur rohani. Akad rohannya batal li ta'kitihi karena dikasih waktu. ditakin, karena ada masanya, ada masa di mana barang, karena barang gadaian itu kan bukan buat dijual, tapi sebagai jaminan. Ya nanti kalau memang dia tidak bisa melunaskan hutang, indah sama isyarah padahal dia mampu, baru kemudian diminta izin untuk dijual itu barang gadaiannya. Tapi kalau disyaratkan sejak awal, itu seperti memberikan tenggat waktu terhadap akad gadai. Padahal akad gadai tidak diberikan tenggat waktunya, karena barang yang digadaikan itu bukan untuk dijual aslinya, tapi untuk jaminan. Wala yasihul bay'u, dan tidak sah juga jual belinya. Li ta'alikihi, karena ta'alik. Jadi ta'aliknya itu maksudnya syartu qawnil marhi mabi'an. Agak ini nih, agak bingung memang. Tapi akad rohannya batal, karena rohannya mestinya adalah sebagai jaminan, bukan sebagai barang dagangan di waktu tertentu. Jadi kalau di waktu itu kayak ya, itu namanya al-wa'adu bidda, al-wa'adu bishiran, janji buat jual beli. Wala yasihul bay, dan kalaupun jual belinya terjadi, jual belinya tidak sah li ta'alik, karena ada ta'aliknya. Jadi ta'aliknya itu syartu kaunil marhin, syartu kaunil marhuni mabi'an. Jadi barang dagangannya itu disyaratkan sebagai jual beli. Saya agak bingung ta'aliknya itu kemana nih. Tapi yang paling dekat itu ta'alik itu bahwa barang dagangan tersebut kenapa tidak sah jual belinya, karena dia masih terikat dengan akad gadai. Dan dia terikat dengan syarat yang mana syaratnya itu batil. Syaratnya itu syarat yang tidak dibolehkan dalam akad gadai. Tapi pada intinya itu bahwa barang gadaian yang dijadikan barang gadaian, ngomongnya bagaimana sih? Orang kalau menggadaikan sesuatu, maka dia tidak boleh menjadikan barang tersebut sebagai, ya udah ntar lu jual nih ya, gitu. Ntar kalau tanggal sekian lah nggak boleh. Tapi itu sebagai jaminan. Nanti ketika datang waktunya, dia minta utangnya dulu, bukan langsung menjual barang dagang, barang yang digadaikan tersebut. Kecuali kalau memang si pemilik udah ngizinin, ya udahlah gue nggak punya duit, jual aja nggak apa-apa, tapi jual harganya sekian, nah gitu, sebagai dengan syarat tadi tuh apa namanya paragraf sebelumnya, di mana si penerima gadai tidak boleh menjual barang gadaiannya kecuali di hadapan si pegadai. Walau atlafal marhuna wa qabada badalah sara rahnan makanahu li annahu badalah. Walau atlaf, kalau seandainya atlaf, ini siapa yang rusakin nih? Rahin ya, masih ngomongin rahin. Walau atlafal marhuna, kalau barang gadaian itu dirusak, wa qabadha badalahu, dan dia memegang ganti daripada barang gadaian tersebut, ini rahin berarti ya. Walau atlafa ar-rahinul marhuna, kalau seandainya si pegadai itu merusak barang gadaiannya, wa qabadha badalahu, kemudian dia menyerah terimakan badalah, ganti daripada barang yang dirusak, suara rahnan makanahu, maka gantinya tersebut suara rahnan itu menjadi gadaian makanahu, sebagai ganti daripada barang yang dirusak. Li'annahu badaluhu, karena memang dia gantinya. Wa yuj'alu fi yadi man kana al-aslu fi yadihi. Wa yuj'alu, dan dijadikan al-badal, barang yang diganti, barang ganti tersebut, barang yang baru tersebut, fi yadi man kana al-aslu fi yadihi, di tangan di mana aslinya tuh barang gadaian sama dia. Dan dalam hal ini barang gadaian tuh kan boleh. Aslinya memang terhadap dia ada di tangan murtahin, tapi bukan tidak boleh kalau dia berada pada tangan rahin, enggak ada masalah juga, yang penting sudah ada izinnya. Intinya ketika barang gadaiannya rusak begitu. kemudian dia punya gantinya, maka gantinya itu jadi ganti daripada barang gadaian tersebut. Dan dia diserahkan kepada siapa? Kepada siapa yang mestinya barang gadaian itu ada di tangan dia. Kalau memang itu ada di tangan murtahin, ya kasih ke murtahin. Kalau emang itu ada di tangan rahin, karena pakai izin murtahin, ya dia ada di tangan. Wa yuj'alu fi yadi man kana al-aslu fi yadihi. Wal khasmu fi da'wat talafi ar-rahin. Wal khasmu, dan apa, lawan perkara. Khasm itu kan dalam secara bahasa ini lawan. Iya, jadi orang kalau berperkara ke pengadilan itu ada lawannya kan, ada tergugat. Ada digugat dan tergugat. Fi da'wat talafi, dalam pengakuan talaf ar-rahin. Artinya yang mengajukan bahwa barang gadaian ini adalah apa namanya rusak, itu yang menggugat tuh harus al-murtahin. Nanti yang jadi tergugat itu adalah rahin. Wal khosm berarti tergugat. Dan tergugat fi da'wa talafi rahin li'annahu al-malik, karena dia adalah pemiliknya. Al-khosmu tergugat. Iya, karena aslinya kan murtahin itu artinya aslinya barang gadaian itu kan ada pada tangan murtahin. Kemudian ternyata dirusak oleh si rahin. Nah, maka dia ajukan itu. Ini konteksnya dalam pengadilan. Barang gadaian yang gede. Dia ajukan ke pengadilan bahwa barang yang dijanjikan untuk dijadikan jaminan atas utang, atas gadai itu dirusak oleh si pemiliknya. Dan pemiliknya masih punya barang ganti, tapi dia gak mau ngasih. Kan begitu. Nah, maka si pengadilan manggil bahwa barang yang gantinya itu harus diserahkan kepada siapa yang mestinya barang gadanya itu dipegang. Kalau emang janji di awal itu barang dipegang oleh murtahin, kasih ke murtahin. Tapi kalau janji di awal itu barang gadain gak apa-apa dipegang sama rahin, yang penting dapat izin dari murtahin ini kepada dia. Yang penting bahwa yang tergugat itu berarti dalam hal ini tergugat dalam klaim adanya rusak adalah rahin. Intinya berarti yang menggugat itu adalah si murtahin. Wallahu ta'ala alam. Walau qala ar-rahin, kalau seandainya ar-rahin mengatakan zidni dainan wa arhanul aynal marhunata 'ala ad-dainain, zidni dainan, tambahin dong utang saya. Kemarin dia punya utang 5 juta, ternyata datang waktunya enggak bisa juga dia bayar. Yang ada dia malah nambah utang. Tambahin utangnya jadi 10 juta misalnya. Dan 5 juta sebelumnya itu, 5 juta utang pertama itu sudah ada gadainya, sudah ada jaminannya. Lalu dia mengatakan, lau qala ar-rahin, kalau seandainya pegadai mengatakan zidni dainan, tambahin utang buat saya, wa arhanul aynal marhunah, kemudian saya gadain tuh barang yang udah saya gadain sebelumnya untuk utang awal 5 juta, aladaini untuk dua utang. Jadi dia punya utang 5 juta. Udah digadein tuh sepeda yang dia punya. Mahal sepedanya, harga 5 juta misalnya. Dia datang lagi ke orang yang menerima gadai. Pak Ji, aneh minjem duit lagi boleh gak? 5 juta lagi. Nah, itu sepeda jaminan utang kemarin. Ya buat utang inilah jadinya. Dua-duanya digada. Jadi satu barang gadaian untuk dua hutang yang berjarak. Lam yasih ala rajih, maka tidak sah. Tidak sah barang, tidak sah akad rohannya, ya, bukan akad utang piutangnya, yang akad rohannya tidak sah ala rajih menurut pendapat yang rajih. Jadi kan di awal tuh kita bilang bahwa syar'u wa yushtaratu kaunul marhuni bihi, kan gitu. Syaratnya bahwa adain, syarat dain atau barang sesuatu yang dijaminkan untuk barang gadaian tersebut, syaratnya maklum, syaratnya haruslah sesuatu yang diketahui. Jadi utangnya terus diketahui. Jadi tidak boleh dua utang yang tidak jelas dijadikan satu dengan satu barang gadaian. Wa tariquhu, maka jalan yang benar, jalan yang sahihnya itu ayyafuk rahan, dia lepaskan rahannya. Dia batalkan rohannya. Dibilang, Pak Ji, ini sepeda begitu ya, yang kemarin udah saya gadain buat utang saya 5 juta, saya ambil boleh apa enggak, Pak Ji? Terus gimana? Ya utangnya udah enggak ada jaminan lagi, tapi nanti saya bayar. ini sepeda mau apa? Sepeda mau saya jadiin gadean untuk utang yang lebih banyak nih, saya mau ngutang lagi, Pak. Oh iya, fukarahan wa yarhanu bidaini. Dia lepaskan gadainya, kemudian dia gadaikan untuk dua utang. Oh, gitu. Jadi dia batalkan gadai di utang pertama, kemudian barang yang sama diulang lagi akadnya. Jadi seperti mengulang akad saja. Artinya tidak boleh akadnya tuh apa lanjut terusan. Jadi nambah utang tuh gue barangnya pun nggak bisa. Tapi lepaskan dulu gadaian di barang pertama, di utang pertama, kemudian baru dia mengakadkan ulang. Gitu. Mengakadkan ulang wa yarhan bidaina ini, kemudian dia rahan. Atau ya fukar rahan itu dalam arti dia bebasin utangnya dulu. Dia bayar utangnya, karena dia bayar utangnya maka dia bebaskan itu barang gadaian, kemudian dia utang lagi. Tapi yang paling masuk akal itu ya dia batalkan barang gadainya. Gitu. Walau ikhtalafa fi asli rahin, kalau seandainya ar-rahin atau murtahin, dua nih, dua orang, ikhtalafa ar-rahin wal murtahinu fi asli rahni, dia berselisih tentang barang gadainya, au fi qadrihi, atau nilainya. Jadi berselisih tentang barang gadai. Barang gadainya itu ada apa enggak, dia berselisih. Lo katanya mau gadein peda, tapi lo peda enggak punya. Ah gitu. Enggak Pak Haji, saya punya kok. Jadi berselisih. Au fi qadrihi, atau berbeda di nilainya gitu. Di katanya dia mau gadein sepeda sama motor. Gitu. Enggak, siapa bilang? Ane cuman bilang motor doang, sepeda enggak gitu. Jadi berselisih tentang kadarnya nilainya. Bi an qala, seperti mengatakan, siapa yang mengatakan itu pegadai, rohantani al-murtahin. Al-murtahin mengatakan rohantani hadaini syai'aini. Lu kemarin bilang udah mau gadain, lu kemarin bilang mau gadain dua barang ini. Rohantani, engkau menggadaikan hadaini syai'aini, dua barang ini. Faqala, kemudian si rahin mengatakan la bal ahaduhuma. Enggak kok, saya cuma bilang satu doang. Saya enggak bilang dua, saya bilang satu doang. Suddiqur rahinu, maka yang dibenarkan adalah rahin. Berarti mengambil hukum aslinya. Bahwa hukum asli itu barang gadaian itu punya rahin, maka dialah yang menjadi hukum asli, dia dimenangkan. Suddiqur rahin, dimenangkan itu dibenarkan si omongan rahin bahwa barang gadaian itu yang benar cuma satu doang. Walau ikhtalafa fi qabdil marhun, kalau kemudian mereka berdua berselisih tentang serah terima barang gadaian, yang satu bilang gue belum nerima, yang satu bilang udah gue kasih. Fa in kana fi yadir rahini, kalau seandainya barang gadaian tersebut ada di tangan rahim, fahuwal musaddaq, maka dialah yang dibenarkan, yang dipercaya. Wa in kana fi yadil murtahin suddiqa, kalau emang itu ada di tangan murtahin maka dia yang dibenarkan. Fa in idda'a, oh ini masalahnya beda lagi. Jadi walau ikhtalafa, kalau kemudian keduanya berselisih fi qabdil marhuni, tentang serah terima, dibilang gue udah serah terima tuh barang enggak, kata dia belum gitu. Ini ya, ini maksudnya fa in kana fi yadir rahin, kalau barang gadaian tersebut ada pada tangan rahin, fahuwal musaddaq, maka dia yang dibenarkan. Dia bilang saya udah kasih tuh serah terima gade, cuman kan saya izin buat make barang gade ini, dia boleh. Ini agak fa in kana fi yadir rahin fahuwal musaddaq, wa in kana fi yadi al murtahini suddiq. Mungkin maksudnya adalah barang gade yang tersebut kan diakad, sudah dijanjikan. Di akad itu sudah terjadi bahwa nanti barang gadaian itu dipegang oleh siapa? Oleh rahin saja atau oleh murtahin saja, oleh pihak ketiga gitu. Kalau asli fa in kana fi yadir rahin, kalau aslinya barang gadaian itu memang sudah disepakati dipegang oleh rahin begitu, oleh pegadai, fahuwal musaddaq, maka dia yang dibenarkan. Dia bilang saya udah serah terima. Kata si Murtahim, belum serah terima. Saya udah serah terima, udah diizinin itu barang buat saya juga. Maksudnya saya dipegang sama saya juga. Maka dia yang dibenarkan. Karena memang akad awalnya disepakati bahwa barang gadaian itu dipegang oleh rahin. Tapi kalau aslinya barang gadaian tersebut memang dipegang oleh murtahin, akadnya seperti itu, maka dia yang dibenarkan dalam klaimnya apakah sudah serah terima atau belum. Fa inidza'a, satu masalah beda lagi. Fa inidza'a ar-rahinu annahu ghasabahu. Kalau seandainya ar-rahin pegadaian mengklaim annahu ghasabahu, bahwasanya dia menggosop barang gadaian tersebut, walam ya'dhan lahu fil qabdi. Fa inidza'a. Berarti ini masih lanjutan. Kalau kemudian ar-rahin mengklaim annahu, bahwasanya si murtahin ghasabahu, ngambil secara paksa tanpa izin itu barang gadaian dari dia, walam ya'dhan lahu fil qabd, dan dia tidak pernah mengizinkan untuk ada serah terima, fal qawlu qawlu rahin, maka pendapat ucapan yang kita pegang yang dibenarkan adalah ucapan si pegadai. Li'annal asla adamul izni wa adamul luzum. Karena aslinya barang gadaian tersebut memang tidak diberikan izin dan tidak ada ketetapan selama belum diserah terima. Jadi aslinya barang gadaian itu memang ada pada tangan si rahin. Jadi si rahin bilang, itu barang gadaian ada di tangan murtahin, itu dia gosok itu, dia ngambil tanpa izin. Walam ya'zan lahu, saya enggak pernah ngizinin, dan saya juga belum ngizinin untuk serah terima. Begitu, maka pendapat dia yang diambil. Gitu, in kana fi yadi al-murtahin. Fal qawlu qawlu rahin li'anna al-asla, karena hukum asli daripada barang gadaian. Iya betul, barang gadaian itu hukum aslinya memang ada pada di tangan rahin, karena dia pemilik. Jadi barang gadaian itu dihukumi bukan sebagai, apa istilahnya, bukan sebagai, jadi selama dia masih dipegang oleh rahin, bukan murtahin, maka akadnya kan belum luzum. Jadi asli hukum barang gadaian itu memang ada di tangan rahin, selama belum serah terima. Wa kadza law qala ar-rahin, begitu juga kalau kemudian si pegadai mengatakan aqbadtuhu ala jihatil ijarah. Jadi kan si murtahin dia bilang, udah nih udah serah terima nih barangnya aman nih gitu. Kata si rahin, enggak, dia tuh ngambil tanpa izin itu. Saya enggak ngizinin serah terima gitu. Maka yang dibenarkan adalah rahin. Ini barang gadanya dibalikin lagi ke rahim. Tapi utangnya tetap jalan. Gitu. Begitu juga kalau si rahim mengatakan akbat tuhu. Gitu. Saya emang serah terima anji hatil ijaro. Tapi bukan sebagai barang gade. Saya serah terima kepada dia itu anji hatil ijaro. Itu sebagai sewa nyewa. Emang dia nyewa sama saya. Awil i'aroh atau dia minjem. Awil ida atau dia nitip. Gitu. Jadi kata si murtahin, kita berselisih nih, udah diserah terima apa belum barang gadainya. Tapi barang gadainya itu ada di tangan murtahin. Kata si rahin, enggak. Itu si barang gadai saya belum serah terima. Itu dia ngambil tuh gosok tuh. Dia ngambil tanpa izin dari tangan saya. Begitu. Lalu kata si orang kata si rahin lagi, itu ada di tangan saya. Emang saya serah terima. Cuman serah terimanya bukan atas dasar itu barang gade, tapi itu saya minjemin, itu saya sewain atau saya nitip gitu. Fa innahu al-musaddaq, maka rahin yang dibenarkan. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, al-mansus, yang dimansuskan atau diteks apa dijelak apa namanya al-mansus itu dituliskan teksnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Falau qala ar-rahinu na'am, kalau seandainya si pegadai mengatakan iya, adzintu laka fil qabd, saya izinin itu memang untuk serah terima, lakin raja'tu qabla qabdik, tapi kan kemudian saya rujuk lagi sebelum diserah terima. Fal qawlu qawlul murtahin, maka dalam hal ini yang diambil adalah perkataan al-murtahin. Jadi klaim udah merujuk sebelum qabd itu tidak diterima. Ini tentu kondisinya kalau memang pada perkara-perkara besar begitu ya, yang masuk ke pengadilan. Kalau emang perkara kecil ya tinggal diomongin doang. Yang diomongin doang, dan itu sesuatu yang tidak apa istilahnya, tidak terlalu apa istilahnya beresiko tinggi, karena biasanya barang gadanya pun nilainya rendah-rendah. Falau qali, jadi kalau seandainya ar-rahin mengatakan iya, saya udah izinin tuh serah terima. Jadi kata murtahin, dia klaim lagi, ah kemarin gue diizinin tuh serah terima barang gadanya. Kata syarahin, iya saya udah izinin, cuman kan saya rujuk lagi, saya nggak balik, saya nggak jadi tuh. Nah, fal qawlu qawlul murtahin, maka yang diambil ini yang dibenarkan adalah perkataannya si murtahin. Walau akarrar rahinu, kalau seandainya ar-rahin mengiyakan bi'annahu akarra biqabdihi, bahwasanya dia telah mengikrar, menyatakan bahwa emang udah serah terima, thumma qala, kemudian mengatakan lam yakun ikrari ala an hakiko, dia mengatakan ikrar saya, pengakuan saya bahwa saya sudah serah terima, itu serah terimanya bukan secara hakiki, maksudnya bukan secara hakikat rahan, tapi saya serah terimanya itu ya gara untuk sewa menyewa, untuk i'arah, untuk pinjam, atau untuk apalagi, untuk ya nitip, bukan untuk gade gitu. Falahu tahliful murtahin, maka si pegadai tahliful murtahin, dia boleh mengajak sumpah si murtahin ala ma yadda'i, tentang apa yang dia klaim. Enggak, ente udah kasih aneh, udah ngasih izinin aneh, itu barang gade aneh ambil ke rumah aneh, ente udah ngizinin. Kata si rahin, iya aneh udah ngizinin, tapi aneh ngizinin ente itu bukan barang, bukan sebagai gade. Kan kita sebelumnya udah ngomong ente mau nyewa hari gitu. Arisan akika, maka dalam hal ini si murtahin, si rahin, boleh kalau gitu kita sumpah aja lah. Gitu. Mengajak sumpah ala mayadai tentang apa yang dia klaim, mereka serati dauroni dzalika bainan nas, karena memang terjadi banyak sekali di tengah manusia. Maka kalau nginiin bukti, buktinya udah susah, tapi yang paling enak tuh di sumpah aja. Sudqa. Jadi sumpah. Mana dia apa namanya, dia boleh tahlif mengambil sumpah dari murtahin ala mayyadai tentang apa yang dia klaim itu. Likat surat cidawroni tadi kebainanas, karena banyak sekali kejadian masalah itu. Si murtahin sudah ngambil barang gade, tapi si Ibrahim mengatakan belum ngizinin. Kalaupun dia mengaku udah ngizinin, izinnya itu bukan untuk gadean, tapi izinnya itu buat sewa menyewa dan seterusnya itu. Walau adzinal murtahinu fi bai'il marhuni fabi'a wa raja'a anil idni wa qala وقال رجعت قبل البيع وقال الرهين بعده ولو أذن المرتهن, kalau seandainya murtahin mengizinkan, murtahin itu pihak penerima gadai, orang yang ngasih utang, fi bai'il marhuni, untuk menjual itu barang gadaian, fabi'a, kemudian terjual, waraja'a anil idni, kemudian utangnya masih jalan, utangnya masih jalan, kemudian si rahin bilang, Pak, itu peda boleh gak kalau saya jual? Peda yang saya gadain ke Bapak itu boleh gak kalau saya jual? Kemudian si rahin mengizinkan, murtahin mengizinkan untuk menjual barang gadaian tersebut. Fabi'a, kemudian terjual itu barang. Waraja anil izni, tapi kemudian belakangan, jangan dijual dulu kalau utangnya belum beres. Gitu. Ternyata dia rujuk daripada izinnya. Waqala, kemudian si murtahin mengatakan raja'tu qabla al-bai'i, saya sudah kasih tahu jangan dijual dulu sebelum selesai utang, ternyata sudah dijual dulu padahal saya sudah bilang jangan dijual dulu. Wa qala ar-rahin, tapi kemudian rahin mengatakan ba'da, Pak Haji bilang enggak jadi boleh diizinin itu setelah sudah dijual, orang barang sudah jual, Pak Haji bilang belum, apa Pak Haji baru rujuk, ya sudah kejual barangnya. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, tasdikul murtahin, yang dibenarkan murtahin. Murtahin yang dibenarkan. Falau ankarur rahinu aslar rujui fal qawlu qawluhu. Kalau seandainya si rahin pegadai mengingkari aslar rujuk, mengingkari rujuknya si murtahin, Jadi bukan mengingkari jual belinya, tapi mengingkari bahwa si murtahin itu pernah apa istilahnya narik omongannya kembali. Udah diizinin, tapi dia narik kembali. Kata si rahin, enggak, dia enggak pernah narik kembali. Yang aneh tahu dia ngizinin buat aneh jual. Gitu. Fal qawlu qawluhu, maka yang benar yang kita ambil pendapatnya adalah pendapatnya si ar-rahin. Tapi ini enggak dijelasin kenapa dalam hal ini ar-rahin yang dibenarkan. Karena aslinya barang itu kan ada pada tangan murtahin. Kemudian diizinin oleh murtahin untuk dijual kan gitu. Kemudian si rahin menjual, tapi setelah menjual si murtahin berubah pikiran. Ane udah bilang jangan dijual sebelum utang. Lah, kemarin Pak Haji udah ngizinin. Iya, ane ngizinin, tapi ngizinnya tuh ya apa sebelum ente jual. Enggak kata ente ngizinnya udah ane jual, ente baru bilang jangan ini, jangan dijual. Nah, jadi rujuknya tuh telat. Maka kalau si rahin mengingkari bahwa memang itu si murtahin enggak pernah mengkoreksi perkataannya, fal qawlu qawluhu, maka yang dibenarkan adalah pendapatnya atau qaulnya si rahin. Wa man alaihi dainani, kalau seandainya ada orang yang punya dua utang, bi ahadihi marahnun, salah satunya ada barang gadaiannya, fa adda ahada dainaini, kemudian ditunaikan salah satu dari utang tersebut, wa qala, kemudian dia mengatakan, addaituhu andaini rahni, saya tunaikan, saya bayar utang ini nih, andaini rahni, dari utang yang ada gadaiannya. Fal qawlu qawluhu bi yaminihi, maka pendapatnya yang diambil, pendapat atau pernyataannya, maksudnya kan begini, orang punya utang 1 5 juta, 1 10 juta kepada orang yang sama. Yang 10 juta ada gadeknya, dia bilang gitu. Yang 10 atau duanya sama 5 juta 5 juta. Addaituhu andaini rahni, fal qawlu qawluhu li annahu a'rafu bi niyyatihi, karena dia yang paling tahu tentang niatnya. Jadi dia punya utang 2, 5 juta, 5 juta. 5 juta yang pertama ada gadainya, 5 juta yang kedua enggak ada gadainya. Dia bilang, "Ini 5 juta nih." Gitu. Itu 5 juta tuh saya tunaikan utang untuk utang yang ada gadaiannya. Yang enggak ada gadainya belum, itu yang utang untuk ada gadaiannya. Nah, si murtahin pengen tetap barang gadainya tuh ada pada tangan dia. Ya udah lunas utang lu yang 5 juta. Cuman yang 5 juta enggak ada gadenya, yang ada gadenya tetap nih belum lunas gitu. Kata si rahin, ane bayar 5 juta tuh buat yang ada gadenya gitu. Yang enggak ada gadenya entar ane pikir. Enggak, ente tuh bayar utang. Jadi terjadi perselisihan. Kata murtahin, ente tuh bayar utang buat yang enggak ada gadenya, yang ada gadenya belum bayar ente gitu. Nah, maka pendapat yang dibenarkan qaul, perkataan yang kita pegang, yang kita menangkan adalah qawlu, yaitu perkataan si ar-rahin yang punya utang itu. Biyaminihi, dengan sumpah. Demi Allah, saya kemarin bayar 5 juta, itu 5 juta itu untuk utang yang ada gadenya. Demi Allah, gitu, makanya sumpah. Kenapa yang dia dimenangkan? Li'annahu a'raf biniyatihi, karena dia yang lebih mengetahui tentang niatnya sendiri. Jadi punya utang 2. Cuman dia enggak sentuhin tuh utang yang mana. Duanya sama, tapi salah satunya punya gade, yang satu enggak punya. Nah, si murtahin pengen tetap barang gadenya tuh ada di tangan dia. Supaya apa? Ya sebagai jaminan kan gitu. Tapi yang dibenarkan dalam hal ini adalah perkataan si ar-rahim. Karena dia yang lebih tahu tentang niatnya. Tapi dibenarkan tuh ma'al yamin, sambil dia juga sumpah. Gitu. Ini sebenarnya pegangan ini, pegangan hakim. Jadi ketika dua orang berselisih, siapa yang dimenangkan? Ya ini dijelaskan. Wasahihu, dan pendapat yang sahih dalam mazhab kami, anna ta'allukad daini bitarikati la yamna'ul idzi, bahwasanya keterikatan hutang pada tarikah, harta yang ditinggalkan si mayit, la yamna'ul idzi, maka itu tidak menghalangi waris. Jadi maksudnya, warisan harta yang ditinggalkan oleh mayit, walaupun mayit punya utang, utangnya tersebut la yamna'ul irsi, tidak membuat ahli waris terhalang mendapatkan warisan. Fatakunuz zawaid, maka kelebihan daripada utang Jadi yang ditinggalkan harta 200 juta, utangnya 150 juta. Berarti kan ada 50 juta itu zawaid. Fatakunu zawaidu minat tarikati lil waris, maka sisa atau tambahan daripada utang yang ada dari tarikah, dari harta yang ditinggalkan tersebut, lil warisi, itu jatuhnya untuk orang, untuk ahli waris. Wala ya'ta'allaqu bihadain, dan itu tidak terikat dengan utang. Ya kalau utangnya sudah diberesin kan, karena kan ketentuannya kalau orang meninggal dunia harta ditinggalkan, maka ketentuannya itu pertama beresin dulu operasional jenazah. Setelah itu utang, habis utang wasiat, habis wasiat baru waris gitu. Artinya warisan itu tidak terhalangi walaupun si mayit punya utang, dengan catatan ada zawaidnya, ada sisa daripada bayar utang. Tapi kalau utangnya banyak sehingga tidak bersisa itu duitnya, ya harus syukurnya. Syukurin itu dalam arti ya udah. Ya udah, emang enggak punya duitnya, enggak cukup, bikin seperti itu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sampai selesai kita bab gadai, insyaallah kita langsung masuk kepada pembahasan Al-Hajar. Insyaallah besok nih, faslun wal hajru itu pencekalan. Ala sittati, yaitu yang orang apa, pihak yang dicekal dalam keuangan, artinya dia tidak boleh mentasaruf hartanya sendiri, itu 6 orang. As-sabi wal majnun was-safihul mubadzir limalih, yaitu anak kecil, al-majnun orang gila, as-safi orang bodoh yang menghambur-hamburkan harta, wal-muflisul ladhi irtakabat hudyun, al-muflis, yaitu orang yang enggak punya duit, padahal dia punya utang, wal-maridu orang yang sakit, al-makhuf yang dikhawatirkan kematiannya, fi mazada ala surus, kalau dia mentarsurutkan harta lebih dari 1/3, wal abdul ladzi lam yu'dhan lahu fit tijarah, dan budak yang belum diizinkan untuk melakukan jual beli. Itu ada 6 orang yang dicekal atas harta yang dia miliki. Insyaallah di pertemuan besok hari Kamis, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah untuk terus bisa mengkaji ilmu agama dan terus belajar ilmu agama sehingga diberikan kepahaman yang baik terhadap ilmu agama dan menjadi orang yang distatusi sebagai orang baik. Kata Nabi Muhammad, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, dalam penjelasan, saya mau dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Begitu juga teman-teman sarjana Muslim yang menemukan ada kekeliruan, saya mohon untuk bisa dikoreksi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.